Mitra Bisnis, ekonom Faisal Basri menyatakan, sebetulnya Indonesia perlu lebih waspada terhadap pertumbuhan ekonomi China, mengingat hubungan dagang kita dengan negara tersebut relatif lebih intens dibanding dengan negara lainnya. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda? China itu sedang dihadapi pada masalah kredit macet yang luar biasa. Kemudian nyata-nyata ada 6 juta rumah yang tidak berpenghuni. Jadi ghost city, kota tidak berpenghuni, konon pemerintah-pemerintah daerahnya itu yang mendorong pembangunan yang tidak beralasan. Kemudian terlalu kencangnya ini terjadi puluhan ribu demonstrasi di China yang lebih dari 1000 orang tahun lalu. Jadi selama ini bangun-bangun itu melanggar HAM, sekarang mereka China-nya udah mulai kritis. Jadi nggak bisa lagi mereka mendorong itu semua. Jadi mereka bukan meredam pertumbuhan ekonomi, tapi membuat kredit-kredit yang macet itu bisa diselesaikan dan ekspansi kreditnya tidak asal-asalan lagi. Jadi argumennya sangat berbeda. China ingin pertumbuhannya lebih tinggi, tetap lebih tinggi, dan daya beli masyarakatnya ingin lebih tinggi lagi supaya bisa menyerap produk-produknya sendiri, supaya mereka tidak terlalu bergantung kepada pasar luar negeri. Harus diingat, konsumsi di China, konsumsi masyarakat itu hanya 30%. Di Indonesia 54%, di Amerika 70%. Di China cuma 34%. Nah, ini yang ingin didorong oleh pemerintah China itu, ya, untuk less depend on export. Dan oleh karena itu, kebijakan-kebijakannya juga terpaksa harus disetel ulang. Bagaimana dengan negara lainnya, Pak Faisal? Yunani, yang paling parah kan Yunani. Dia menyesuaikan diri luar biasa karena mereka disiplin fiskalnya. Jadi mereka bisa bangkit lebih cepat karena mereka melakukan kebijakan amputasi. Pemerintahnya itu bergemil dengan tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh warganya. Warganya memang sengsara. Bayangkan di masa sebelum krisis mereka dapat gaji setahun itu 16 bulan. Kemudian pensiunnya 63, diturunkan dari 65 ke 63. Sekarang dinaikkan lagi jadi 65. Dan ada yang protes. Ya udah, protesnya udah selesai. Enggak ada lagi yang aksi-aksi di jalan yang berdarah seperti di awal-awal itu. Ya, jadi mereka sadar hanya dengan mengubah perilaku lebih besar-besar daripada tiang mereka bisa survive. Pertumbuhan ekonomi di Yunani sudah mulai positif. Jerman, oke, Prancis akan biasa-biasa saja, dan ingat Jepang juga mulai naik. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.